Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، أخواتي وأخواتي، رحمني الله وإياكم. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Pada sesi yang pertama telah kita sampaikan berkaitan tentang fase yang banyak terperangkap di fase ini, orang-orang yang lalai dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kita sejenak melihat profil kehidupan para nabi, maka kita dapatkan di fase kepemudaan maka para nabi dan para utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala teriwayatkan semangat yang demikian membumbung tinggi untuk menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menginjak usia 25 tahun sebagaimana yang kita ketahui, beliau bersegera untuk menikah dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan subhanallah, dengan pernikahan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, maka semangat beliau semakin membumbung, semakin besar untuk menggapai kemuliaan. Setelah melihat kondisi kota Mekah yang hidup masyarakat dengan kesyirikan-kesyirikan yang teranggap biasa, maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usia yang tergolongkan adalah usia muda, Beliau melakukan tahannuts, menyendiri. Beliau bertafakkur sebagaimana awal dari turunnya wahyu yang pertama. Beliau berada di gua Hira dalam waktu yang cukup lama. Beliau melihat masyarakat Mekah dan kondisi yang menyedihkan. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meletakkan dahinya untuk bersujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hanif. Dan tidak pernah tersentuh dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masa usia dini hingga menjelang turunnya wahyu, tidak pernah tersentuh dengan akhlak yang tercela. Dan ketika menginjak usia kepemudaan sebelum turunnya wahyu, masyarakat Quraisy sangat mempercayai dan memuliakan dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan-permasalahan yang ada di kota Mekah, ketika mereka tidak mampu menyelesaikan, semuanya sepakat untuk kembali kepada orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda yang jujur, pemuda yang amanah, pemuda yang menjaga kehormatannya, pemuda yang tidak pernah didapatkan melakukan sesuatu yang tercela, perbuatan ataupun perkataan. Masyarakat Quraisy teramat sangat mengaguminya. Ketika masa pembangunan Ka'bah, di masa pembangunan Ka'bah, ketika mereka bersemangat membangun Ka'bah, tibalah saat peletakan Hajarul Aswad. Tibalah saat untuk meletakkan Hajarul Aswad yang hampir-hampir saja terjadi pertumpahan darah di kalangan para pembesar musyrikin Quraisy. Siapakah gerangan yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad? Ketika keadaan semakin genting, mereka sepakat untuk, tentunya ringkasan daripada kisah ini, untuk memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memutuskan persengketaan mereka yang hampir terjadi pertumpahan darah di kota Mekah tentang siapakah yang lebih berhak meletakkan Hajar Aswad kembali pada tempatnya. Mau sepakat mereka ketika disebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepakat mereka kembali kepada pemuda yang mereka kagumi. Kepada pemuda yang mereka kagumi. Dan dengan penuh bijak, beliau gelarkan kain yang kemudian diangkat Hajarul Aswad. Dan kepada setiap ketua atau pemimpin suku dari kalangan orang Quraisy untuk memegangi tepi atau ujung-ujung kain yang kemudian diangkat secara bersama. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masa beliau diangkat atau sebelum turunnya wahyu, seorang pemuda yang sangat diidolakan, tidak hanya dikagumi, sangat diidolakan oleh masyarakat Quraisy. Dan kemudian ketika masa setelah turunnya wahyu dan setelah diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah, menyerukan tauhid, tentunya masa pemuda adalah masa yang penuh dengan keberanian, masa kekuatan tubuh. Di masa yang paling puncak tentunya kekuatan fisik, vitalitas yang paling puncak. Nah, kondisi yang seperti ini dan tentunya sudah tersibak, sudah terwarni hatinya dan keimanan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, keyakinan kepada Allah. Ketika hati pemuda ini dalam keadaan benar-benar bersih, maka beragam keadaan ini yang membawa beliau untuk dengan tanpa sungkan, dengan penuh keberanian dan dengan penuh hikmah, beliau suara menyuarakan dengan suara yang lantang, mengabarkan perihal ibadatullah, peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kala itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, yang menyambut daripada seruan dakwah pertama beliau juga dari kalangan para pemuda. Dari kalangan para pemuda. Dari kalangan orang-orang tua di kala itu menjadi penentang-penentang yang pertama. Bahkan dari paman-pamannya, dari Abu Jahal, Abu Lahab. Kondisi yang subhanallah, yang menyambut pertama kali daripada dakwah beliau ada dari kalangan para pemuda. Bahkan di sana ada seorang yang dalam usia remaja sangat dini, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada sahabat-sahabat beliau yang seusia dengan beliau. Ada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata penyambut yang siap untuk mengusung dakwah dan memberikan apa yang mereka miliki adalah para pemuda. Maka wajar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ya'jibu min syabin laysa lahu subwah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sangat kagum. Kata Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala sangat kagum kepada seorang pemuda, laisat lahu subwah, pemuda yang tidak ternoda masanya dengan memperturutkan hawa nafsu. Siapa yang kagum? Siapa yang terheran? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha tahu, Allah yang menciptakan. Tapi dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sangat mengagumi seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang, laisat lahu subwah, yang tidak ternoda masanya dengan memperturutkan kepada hawa nafsu. Pemuda yang berprinsip dengan prinsip agama. Pemuda yang berani, yang terarah dengan agama. Pemuda yang jujur. Subhanallah. Dan kelak kita akan dapatkan bahwasanya orang-orang yang menyertai Rasulullah, yang menghafalkan ahadits, yang bersemangat untuk terus mendapatkan ilmu dan ilmu dan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyertai beliau, bahkan menjadi ahlus saffah, yang mengkhususkan dirinya untuk belajar ilmu agama, paling banyak adalah para pemuda. Para pemuda. Kita mengenali semuanya sosok yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dengan usia kepemudaannya, bahkan usia remaja, beliau sudah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat untuk mendapatkan ilmu agama. Karena kondisi yang seperti ini tentunya adalah kondisi yang terbaik untuk menghafalkan, memahami, membekali dengan ilmu agama. Ditambah lagi dengan yang menjadi motivasi yang paling utama, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Abali dan hadis kita ingat semuanya. Idza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam, terputus amalannya. Kemuliaan amalan terputus, tidak ada satupun yang berkesinambungan dari amalan-amalan yang dilakukan kecuali tiga. Yang terakhir dikatakan apa? Atau di antara yang disebutkan apa? Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu agama. Subhanallah, besarnya kemuliaan pahala Abu Hurairah dari setiap hadis yang dibaca oleh umat Islam. Bahkan beliau menjadi perawi hadis yang terbanyak dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mengenal Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang senantiasa membantu kebutuhan dan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disifati beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haus terhadap ilmu agama, yang pada akhirnya beliau menjadi juga perawi yang berikutnya yang meriwayatkan hadis dengan jumlah yang paling banyak setelah Abu Hurairah. Belum lagi para sahabat-sahabat yang lainnya, para pemuda. Maka wajar apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan khusus untuk para pemuda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diingatkan tujuh golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di hari yauma la dhilla illa dhillu, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Syabun nasha'a fi, seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam ibadat Allah, dalam ketaatan kepada Allah. Seorang pemuda yang mampu menghiasi kehidupannya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat aneh, sangat aneh. Makanya dalam menjaga kemuliaan para pemuda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk mempercepat sesuatu yang dengannya akan terjaga kehormatannya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a yatazawwad falyatazawwad, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsana lil farj." Apa kata Nabi? "Ya ma'syaral syabab, wahai para pemuda." Dikatakan oleh para ulama, panggilan kepada para pemuda, karena pemuda adalah masa keemasan dalam fase-fase kehidupan seorang manusia, puncak kekuatan, semua dorongan kekuatan berada pada puncaknya. Dorongan syahwat demikian kuatnya. Maka untuk terjaganya kehormatan, kata Nabi, "Man istata'a minkum al-ba'a yatazawwaj falyatazawwaj." Bersegera untuk dia menikah kalau dia sudah mampu. Kesemuanya untuk kehormatan pemuda ini. Kata Nabi, "Fa innahu aghadhu lil-basar." Hal itu lebih menundukkan pandangan. Tersirat di dalam hadis ini bagaimana godaan para pemuda yang berkaitan dengan pandangan. Ada kala dia mudah untuk melepaskan dengan menikah. Aghadhul basar, lebih mudah untuk menundukkan pandangan, dan itu akan lebih menjaga tentunya kehormatan. Maka Nabi, wa'ahsanul faraj, akan lebih mudah terjaga, mohon maaf, kemaluannya. Ini pemuda. Maka kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian dengan kehidupan para pemuda, dengan para syabab. Maka ma'asyiral ikhwah, demikian pula keadaan musuh-musuh kita. Sebagian tadi telah kita isyaratkan. Dari kalangan musyrikin, dari kalangan munafiqin, dari kalangan orang-orang yang pengekor, yang putus mentalnya dari kemuliaan agama, berupaya untuk menghancurkan akhlak para pemuda dengan beragam cara, dengan kerusakan yang sebagaimana dia katakan sudah tidak terbayangkan lagi bagaimana sifat-sifat kerusakan yang mereka ajarkan. Dan rusaknya agama bagi pemuda, subhanallah, ketika rusaknya keimanan seseorang atau keimanan pemuda, agama pemuda, berimbas kepada semuanya. Maka ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum, menjaga masa muda untuk terjaga kehormatan sangat bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Gelombang syahwat sebagaimana kita isyaratkan, gelombang syubhat sedemikian derasnya memburu para pemuda. Oleh sebab itu, sebagaimana materi yang tadi disebutkan judulnya, hanya memang dengan ilmu akan terarahkan kehidupan para pemuda. Hanya dengan ilmu agama yang benar akan terarahkan kehidupan pemuda kita. Karena ilmu agama adalah cahaya. Ketika cahaya ini membimbing keadaan kehidupan para pemuda, muncul seorang pemuda yang mampu memilih dan memilah, mampu mengerti al-halal wal-haram, at-tauhid wal-syirik, mengerti perkara-perkara yang mungkar dan keji, subhanallah, menjadi cahaya baginya. Semua sisi dari ilmu agama itu jauh lebih mudah untuk kita pelajari sekarang daripada saat kita telah usia tua. Ilmu agama yang akan membimbing kehidupan seorang yang dengannya dia akan masuk ke dalam surganya, itu jauh lebih mudah untuk saat ini kita perhatikan, kita pelajari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Sendiri kata Imam Muslim dari Abu Hurairah. "Man salaka tariqan," orang yang keluar rumah, menempuh perjalanan, "salaka tariqan." Kalau bahasa sekarang khuruj, ya. khuruj untuk mencari ilmu. Ilmu agama. Keutamaannya sahalallahu lahu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Ini yang akan membimbing ke syurga. Dan puncak keemasannya adalah sekarang, masa pemuda. Ini yang akan membimbing para pemuda untuk menuju syurga. Apalagi Allah mengingatkan kepada kita, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadis yang ma'ruf dan masyhur, yang kita semuanya mengingatnya dan selalu diingatkan, "May yuridillahu bi khairan, apa kata Nabi? Yufaqqihu fid-din." Ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan fahamkan hamba ini dalam urusan agamanya. Allah akan fahamkan untuk mengenali hak Allah. Allah akan fahamkan untuk mengenali apa yang harus dia tunaikan. Saat seseorang itu faham dalam urusan agama di usia muda, tadi diceritakan oleh Al-Ustaz Abdul Malik hafizahullah ta'ala, bagaimana berangkat orang dari Andalus ke mana? Ke Baghdad, ketemu siapa? Al-Imam Ahmad. Berapa lama perjalanan dari Spanyol, dari Andalusia menuju Baghdad, Irak? Berapa lama? Kalau dengan pesawat, dulu dengan apa? Jalan kaki. Dalam ukuran kita, satu hari perjalanan kalau jalan kaki itu jauhnya berapa? Satu hari perjalanan 40 kilo, kalau cepat bisa 50 kilo. Ini kalau jalan kaki dalam takaran sehari. Bayangkan antara Spanyol dan Baghdad. Apalagi ada jarak, yaitu apa? Laut, selat. Selat yang dikatakan Gibraltar, ya, Jabal Tariq. Kemudian berjalan lagi, menelusuri padang pasir, kemudian beragam kondisi negeri yang dia lalui hanya untuk mendengarkan apa? Hadis, untuk mendapatkan ilmu. Kalau kita rugi satu hadis, berjalan, harus berjalan sekian lama, mungkin dalam hitungan kita demikian, tapi para ulama merasakan keberkahan kehidupan mereka dengan rehlah, dengan talabul ilmi. Jangan menyangka orang yang pergi dalam talabul ilmi hanya sekedar dia mungkin ada kalanya dia mendapatkan apa yang pernah dia dapatkan, tapi lebih daripada dari hikmahnya, keberkahan dari upaya yang dia lakukan. Dan masa rehlah dalam talabul hadis dan menuntut ilmu yang paling mudah adalah usia remaja dan usia pemuda. Ketika fisik kita masih kuat, itu masa yang terbaik untuk kita talabul ilmu. Kalau kita menghitung di masa Syekh Muqbil, katakan rahimahullahu ta'ala, siapa yang duduk di majlis beliau paling banyak? Pemuda yang rehlah dari semua, dari beragam penjuru bumi, para pemuda. Ilmu agama, ilmu membimbing, ilmu akan mengarahkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Waqi' kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-ilmu nurun, ilmu cahaya, ilmu cahaya. Ilmu adalah cahaya yang membimbing seseorang. Apalagi bukan sekadar cahaya. Allah katakan nurun ala nur, yahdillahu binurihi mayyasha. Cahaya ala nur, di atas cahaya. Agama Allah itu puncak daripada cahaya, nurun ala nur. Maka pantas dikatakan oleh Nabi Allah kagum kepada seorang yang hidup dengan cahaya Allah di masa pemuda, sehingga tidak ternoda dengan memperturutkan hawa nafsu. Masyaallah ikhwah rahmanallahu iyyakum. Interaksi kita kepada ilmu agama, khususnya bagi para pemuda, hendaknya kembali perlu diperhatikan. Sejauh mana keterikatan kita dengan ilmu agama? Kenapa? Kalau kita merasa terikat dengan sekolah kita seumpamanya, dengan kuliah yang ada pada kita, atau mungkin sudah ada aktivitas pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, maka yang perlu kita ingat sejauh mana interaksi kita kepada ilmu agama. Kalau yang sifatnya dunia, kita merasa terikat, bagaimana seorang, mohon maaf, orang sekolah ketika ada PR umpamanya matematika atau biologi, dia kerahkan kemampuannya, dia beli bukunya untuk menyingkap apa rahasia daripada pertanyaan ini. Tidak puas dia beli buku, dia pergi ke internet, dia buka, dia cari, ingin mengetahui. Dia bertanya kepada orang yang berilmu. Untuk mengetahui yang sifatnya duniawi, yang Allah tidak akan bertanya kelak ketika Allah akan bertanya ketika kita telah diletakkan jasad kita di kuburan. Tidaklah ilmu fisika, tidaklah ilmu biologi, tidaklah ilmu ekonomi, tidaklah benar, itu adalah bagian yang akan menyempurnakan sisi kehidupan duniawiyah kita. Tetapi ingat, yang paling utama dan yang paling wajib, yang Allah kelak akan meminta pertanggungjawaban, Allah akan bertanya kepada setiap kita tanpa terkecuali, tanpa terkecuali, itu tentang ilmu agama. Akan ditanya kepada kita yang berkaitan tentang ad-din, agama, dan keterkaitan pertanyaan dan perintah. Ketika dikubur kita akan ditanya, di yaumul mahsyar kita akan diperintahkan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kelak akan dikatakan kepada seorang muslim, iqra, baca Al-Quran. Fa inna manzilatak 'inda akhir ayatin qara'taha, kata Nabi. Allah akan menyatakan, baca. Sesungguhnya derajatmu di syurga sejauh mana engkau menyelesaikan membaca Al-Quran. Masya Allah. Hanya orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah, yang mendapatkan taufik dari Allah, yang saat nanti orang ini bisa membacanya. Bagaimana dia akan mendapatkan taufik dari Allah jika di masa kita keterikatan kita terhadap Al-Quran, keterikatan yang sangat lemah, keterikatan yang sangat lemah. Kalau berbicara masalah duniawiyah, sedemikian semangatnya hafal perkara-perkara yang tidak Allah akan tanyakan. Kalau berbicara masalah dunia, debat di warung kopi, siapa striker bola yang terbaik, wah debat. Belum selesai di meja, lewat chatting, belum selesai lewat chatting, masalah berulang lagi. Masalah Allah enggak akan bertanya masalah itu. Atau sisi lainnya, sibuk mengurusi masa atau sesuatu yang dikatakan fitnah, yang tidak menambah kualitas ilmu dan agamanya dan keimanannya, tidak menjadikan semakin banyak ibadah yang dia lakukan tersita waktunya dalam urusan yang bahkan akan menyita waktunya, dan bahkan pertanggungjawaban dia akan semakin berat di hadapan Allah ketika dia memperbincangkan orang lain apabila yang diperbincangkan lebih-lebih lagi para ulama yang luhumuhum masmumah, yang daging-daging para ulama adalah beracun. Hati-hati. Lebih berat apa yang kita ucapkan kelak karena hukuku al-insan atau hukukul muslim, bahkan urud atau urud kehormatan Quran muslim, sesuatu yang sangat Allah muliakan, Allah kelak akan mempertanyakan apa yang kita katakan. Jangankan kehormatan, dalam hadis satu ranting kering yang kita ambil dari saudara kita, satu ranting kering yang kita ambil dari saudara kita, kalau Allah akan minta pertanggungjawabannya. Abalik kehormatan seorang muslim, abalik kehormatan para ulama. Tapi ada kali habis waktu kita untuk memperbicarakan yang itu bukan kapasitas kita. Allahumma sta'in. Coba kalau kita melihat sisi yang terpenting bagi kita yang berkaitan dengan agama. Kalau tadi kita katakan berkaitan dengan Al-Quran, yang kalau Allah akan suruh kita untuk membaca Al-Quran, sejauh mana interaksi kita kepada Al-Quran? Orang muda kalau suruh mempelajari Iqra lebih mudah. Tapi kalau usia sudah bertambah, mulai berkurang gigi di bagian mulutnya, mulai sulit untuk menempatkan huruf pada makhrajnya, ini kondisi yang sulit tentunya. Tapi masih muda. Apakah cukup hanya tinggal cerita yang berkaitan dengan kemuliaan-kemuliaan Al-Quran, fadilah-fadilah Al-Quran, fadilah subhanallah sekian banyak. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, kalian ingin merasakan kebahagiaan yang hakiki, maka sejauh mana kalian berinteraksi dengan Al-Quran, kalian akan merasakan. Semakin banyak kalian membaca Al-Quran, akan semakin bahagia hati ini, dan akan semakin berkah kehidupan kita. Sesaat waktu menunggu masa ta'lim, pernah suatu saat saya duduk di belakang Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa syafah wa atalahullah umrah. Beliau duduk, sembari beliau duduk terdengar suara samar-samar, ternyata beliau membaca Al-Quran dengan tariqah hadar. Tariqah hadar itu cara yang cepat. Nah, kalau dengan tariqah hadar, dengan apa yang kita dengarkan, satu juz itu 20 menit. Satu juz berapa? 20 menit. Yasalunaka 'anil anfali kullil anfali lillahi wa rasuli fattaqullaha aslihu dhata bainakum wa athi'ullah. Hadar. Tapi kalau dengan tartil, alif lam mim umpamanya, tertib itu sekitar 60 menit atau 1 jam. Coba kita bayangkan duduk sejenak 20 menit dengan dia membaca Al-Quran dengan tariqatul hadar, selesai 20 menit. Nah, cepat atau lambat? Cepat, sebagaimana 20 menit itu begitu cepat kalau kita chatting ya. Chatting 20 menit itu sedikit. Bahkan taklim pun dengan apa? Dengan chatting, iya kan? Nah. Barakallahu fiik. Interaksi dengan Al-Qur'an sangat menakjubkan para ulama. Coba sekarang gimana interaksi kita dengan Al-Qur'an? Siapa yang sudah bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, dengan benar? Tahu makhrajnya, tahu sifat-sifatnya. Ini baru satu sisi kata Imam Ibnu Qayyim. Yang seorang pemuda harus mengetahui semua kewajiban interaksi dia terhadap Al-Qur'an. Kata Imam Ibnu Qayyim ada empat keterkaitan kita kepada Al-Qur'an yang merupakan puncak daripada ilmu yang akan membimbing kita ke surga. Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim, interaksi yang wajib adalah qira'atul Qur'an. Qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ingat, teramat banyak keutamaan yang berkaitan tentang membaca Al-Qur'an. Dan secara intinya Allah ingatkan kepada kita, warattilil Qur'ana tartila. Tartilkan, baca Al-Qur'an dengan tertib. Ini yang pertama. Keutamaannya sebagaimana yang sudah disampaikan insyaallah dalam kajian, keutamaan dan keagungan Al-Qur'an. Yang kedua, tadabbur. Bertadabbur terhadap Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kalian bertadabbur dengan Al-Qur'an, ataukah di hati-hati kalian ada penutupnya? Kenapa demikian? Iya, fadilah membaca Al-Qur'an tidak Allah berikan kalau dia menghilangkan sisi ini. Karena inti dari makna Al-Qur'an diturunkan bukan hanya untuk dibaca saja, tapi perlu difahami, bertadabbur. Maka wajar apabila kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita tabaku bil Qur'an, untuk kita ketika membaca Al-Qur'an kita berupaya untuk menangis. Tadabbur setiap ayat yang kita baca, setiap ayat yang kita dengarkan. Tentunya sesuai dengan makna. Bertadabbur. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, "Iqra alayya al-Qur'an." Baca. Bacakan untukku Al-Qur'an. Maka sahabatnya heran, "Ya Rasulullah, kabarmu diturunkan, bagaimana aku membaca untukmu?" Kata Rasul, "Iqra, bacakan." Dia baca Al-Qur'an. Ketika sampai kepada firman Allah, "Wajibna bika ala ula'i syahida." Wajibna, dan kami akan datangkan bika, kepadamu kami akan datangkan kamu untuk menjadi saksi bagi mereka. Tiba-tiba Rasulullah menyatakan, "Cukup." Dan ketika sahabat ini melihat muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlinang air matanya. Makanya nanti dijelaskan oleh para ulama, menangis pun ada ilmunya, ada bimbingannya. Bahkan kadang ada nangis yang bid'ah, ada nangis yang apa? Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ada orang yang meraung-raung ketika berzikir dengan tangisan-tangisan yang bersuara, katakan bi'sa ma yaf'alun, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, jelek apa yang mereka lakukan. Karena tangisan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah demikian katanya. tangisan yang berisi tentunya dalam hati yang subhanallah, yang gemetar, yang kemudian mengeluarkan air mata, atau matanya mengeluarkan air mata yang tertahan suaranya. Ada kalanya kita dapatkan para ulama seakan-akan mereka biasa membaca Al-Quran, tapi ketika kita mengintip sejenak, ternyata dalam kondisi yang orang tidak mengetahuinya, dengan tanpa ada suara tangisan, tapi sudah penuh air mata. Dan demikian yang dilihat oleh para sahabat ketika melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tahu Rasulullah menangis ketika nampak air itu berlinang mata, atau berlinang membasahi janggut beliau. Subhanallah. Bayangkan, sekiranya nangis dalam berzikir ada ilmunya, apa yang lainnya? Maka kewajiban yang kedua kembali lagi apa? At-tadabbur. Yang ketiga, kewajiban untuk mengoptimalkan upaya memahami setiap ayat dengan pemahaman yang benar. Ini yang ketiga, berupaya untuk mengoptimalkan upaya. Untuk memahami dengan pemahaman yang benar dari setiap ayat yang ada dalam Al-Quran. Yang keempat, kata Imam Ibnu Qayyim, al-amal, merealisasikan, mewujudkan, mengamalkan setiap ayat yang telah dia ketahui. Dan ini adalah puncak kenikmatan seorang hamba, bersyukurnya mereka ketika mereka bisa mengamalkan agama Allah, mengamalkan syariat Allah, mengamalkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ini, ketika dia membaca Al-Quran, keutamaan baru Allah berikan. Artinya, bukan sekadar dia membaca, tapi ada upaya yang menyempurnakan dari apa yang dia baca. Karena Al-Quran itu hudan, Al-Quran adalah petunjuk yang dibaca, dipahami, dan diamalkan. Allah ingatkan Al-Quran tidaklah Allah turunkan untuk kita celaka. Taha ma anzalna alaika al-Quran litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran untuk kamu celaka. Tidak. Sekali orang berupaya untuk menikmati Al-Quran, akan berkelanjutan. Akan berkelanjutan terus. Maka coba sisihkan dari harta kita, coba kita membagi mushaf setelah kita bisa membaca dengan baik dan benar. Karena para ulama juga main, jangan memegang mushaf kecil kalau kita belum pandai membaca. Kalau sudah, agar selalu menyertai kita untuk kita mudah membacanya, bawa Al-Quran, mushaf. Mushaf kecil kita beli, kita baca. Masya Allah. Mengingat apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ingin merasakan sejauh mana kebahagiaan yang hakiki, maka sejauh mana kalian berinteraksi terhadap Al-Quran. Dan kita dengan usia kita, para pemuda khususnya, ada tanggung jawab yang besar untuk Al-Quran. Ada tanggung jawab yang besar yang berkaitan dengan Al-Quran. Baik, ma'asyar al-ikhwah rahimanallah wa iyyakum, inti dari pembahasan yang kita sampaikan, masa muda, masa yang kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban. Wa an syababihi fima afna, masa kepemudaannya untuk apa dihabiskan. dan masa muda tentunya, masa yang mana juga syaitan mengerahkan semua daya upayanya untuk merusak masa ini. Karena masa remaja dan masa kepemudaan adalah masa keemasan sebenarnya dalam kehidupan seorang muslim. Apa yang nanti kelak tidak mampu kita lakukan di masa tua, di masa muda bisa kita lakukan. Banyak perkara yang tidak mampu untuk kita lakukan kelak ketika usia kita sudah tua, tidak mampu untuk kita lakukan di masa kita, masa yang terbaik. Hiasi dengan ilmu agama, bersungguh-sungguhlah untuk menggapai sebanyak mungkin yang berkaitan dengan ilmu agama. Semakin terang cahaya, maka kita akan semakin mengetahui semua perkara yang berbahaya dalam kehidupan kita. Tapi meredup cahaya atau memudar cahaya akhirnya membawa kita untuk tidak mengetahui mara bahaya yang menghadang di hadapan kita. Ketika cahaya gelap di usia pemuda, subhanallah, bagaimana dia jalan di malam yang gelap gulita, di perjalanan yang penuh dengan duri, jurang yang mengintai. Dan itu kehidupan dunia. Syaitan yang setiap saat menyertai kita, syahwat yang setiap saat menggoda kita, dan syaitan yang tidak pernah berhenti untuk menggoda kita. Dalam tidur pun kita digoda. Makanya sampai mimpi ada tiga. Ada mimpi dari syaitan. Syaitan juga ingin merusak kita. Dalam keadaan terjaga, juga dalam keadaan kita tidur. Maka hanya kepada Allah kita memohon. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga sisa umur kita, menjaga usia keremajaan dan kepemudaan kita. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan inayahnya kepada kita untuk mudah mewujudkan setiap perintahnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita dan mencurahkan petunjuknya kepada kita. Ma'asyiral ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Demikianlah kajian kita di hari ini yang berkaitan tentang pemuda dan ilmu agama yang akan membimbing kepada syurga. Semoga ada manfaatnya, dan tentunya kepada Allah kita memohon semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan dari agama kita. Dan semoga Allah jadikan agama kita menjadi cahaya yang utuh di dalam kehidupan kita. Aku qulu qouli hadza wallahu a'lam bis-shawab.